cinta. Apalah rasa hidup tanpa hadirnya tetes keringat tanpa makna. Oh yeah. Waktu hanya akan berlalu tanpa warna cinta. Tak pernah benar-benar kita pahami. Oh cinta, cinta penuhi harimu dan penuhi waktumu. Cinta selama ku berlabuh. Daraku, jiwaku aliri selalu dengan cinta sejauh ku bisa. Cinta, penuhi hatiku dan penuhi waktumu. Cinta, oh cinta, cinta, oh cinta. Jangan lupa terus dukung iklan karena musiknya hajat. Oh deh.